wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Pemirsa TV Roja dan juga pendengar radio Roja yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, di hari yang mulia ini, kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pembahasan kita tentang faedah-faedah dalam sejarah Islam. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bahasan kita yang masih belum terselesaikan pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang bagaimana peristiwa syahidnya Husain di Karbala. Tujuan kita membahas ini bukan untuk memperdengarkan atau membahas berbagai hal-hal yang tidak pantas untuk dijelaskan dan diperdengarkan kepada kita semua tentang peristiwa-peristiwa yang penuh dengan hal-hal yang rekayasa dan penipuan-penipuan dari orang-orang yang tidak ingin Islam ini tegak dengan baik, berjalan dengan aman. Tapi kita ingin mengambil pelajaran dan meluruskan berbagai informasi-informasi yang diselewengkan tentang peristiwa ini. Begitu banyak sekali perkara-perkara yang tidak tepat menjadi hal yang viral di tengah kaum muslimin, masalah terjadinya terbunuhnya Husain atau kejadian terbunuhnya Husain di Karbala ini. Sehingga yang disalahkan adalah orang yang tidak bersalah, sedangkan orang yang benar-benar menjadi penyebab utama terjadinya terbunuhnya Husain di Karbala tersebut, mereka cuci tangan. Utamanya di sini adalah mereka-mereka orang Syiah yang selalu berupaya bagaimana supaya Husain untuk mau mereka baiat di Kufah. Sehingga telah kita jelaskan dalam majlis-majlis yang lalu, ratusan surat ya dari orang-orang yang mengaku sebagai pembela Al-Bait, sebagai mereka yang mengaku sebagai pencinta Husain, mengirim surat kepada Husain ya untuk agar Husain bersedia datang ke Kufah. Dan mereka tidak redha dengan Nu'man Mubashir sebagai gubernur yang dilantik oleh yang telah ditunjuk oleh Muawiyah sebelumnya, kemudian di masa pemerintahan anaknya Muawiyah itu Yazid bin Muawiyah. Nah, jadi mereka seakan-akan yang membunuh Husain itu adalah pasukan Muawiyah dan melakukan tindakan-tindakan yang amoral, tindakan yang sadis terhadap Husain dan keluarganya. Ini yang ingin kita jelaskan kepada kaum muslimin, sehingga terjadi kebencian yang berlebihan terhadap keluarga Muawiyah atau sebagian para sahabat Nabi SAW, termasuk kepada orang-orang yang mengatakan atau yang membela keumatan para sahabat dan para pejuang Islam saat itu ya. Nah, kita di sini bukan bermaksud menjelaskan perkaranya yang sifatnya akan menjatuhkan kehormatan para sahabat dan juga para ulama yang hidup masa itu, para kibar tabi'in dan lainnya. Sebelumnya telah kita jelaskan di mana Husain ya selama 6 bulan di Mekah, saat beliau berangkat dari Rabiul Awal ya, kemudian disebutkan ya dalam kitab-kitab sejarah di mana Husain itu tinggal di Mekah setelah dibaiatnya Yazid bin Muawiyah sekitar 6 bulan itu. Sekitar 6 bulan itu dia menerima surat yang begitu banyak dari tokoh-tokoh, pemuka-pemuka kabilah dari Kufah. Nah, dan sebelum itulah kita jelaskan juga di mana Husain juga ada rasa kecurigaan, kekhawatiran terhadap hal ini, dan akhirnya beliau mengirim saudara sepupunya yaitu Muslim bin Uqail ke Kufah untuk memastikan kondisi keamanan dan juga kesetiaan mereka. Karena memang sebelumnya sudah ada pengkhianatan-pengkhianatan yang dilakukan oleh orang Kufah terhadap Ali bin Abi Thalib dan Hasan. Nah, kemudian saat Husain hendak berangkat ke Kufah pun telah kita jelaskan, tidak sedikit dari sahabat-sahabat yang menasihatkan agar Husain jangan pergi ke Kufah. Karena pertama akan menimbulkan fitnah, terjadi perpecahan kaum muslimin, dan yang sangat dikhawatirkan adalah pengkhianatan kaum Kufah seperti mereka telah berkhianat kepada ayahnya Ali bin Abi Thalib dan juga saudaranya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Karena memang sudah kita jelaskan juga di Kufah adalah pusat terjadinya berbagai macam bentuk kekacauan-kekacauan, ya, yang memang di dalam sabda Rasulullah SAW menjelaskan ketika beliau di Madinah, beliau mengarahkan tunjuk beliau ke arah Baghdad dan Kufah dan Basrah, ya, yang hari ini dikenal dengan kota Baghdad, Irak dan daerah Iran, yaitu Isfahan. Beliau mengatakan al-fitnah hauna, al-fitnah hauna, bahwa yushiru ila masyrik, yani maksudnya masyarkil Madinah, timurnya Madinah. Fitnah akan timbul dari sini, fitnah akan lahir dari sini, kata Rasulullah SAW. Maka kita lihat, memang Kufah adalah pusat munculnya berbagai aliran-aliran. Mulai dari zaman Ali bin Thalib munculnya Khawarij, kemudian sebelumnya di akhir masa Khawarij, kemudian juga muncul Syiah di sana, kemudian di akhir masa sahabat muncul Qadariyah, muncul Jabriyah, kemudian juga Mutasawwifah, dan berbagai kelompok-kelompok sekte yang menyimpang dari Islam bermunculan asalnya adalah di daerah Kufah tersebut. Karena memang juga kalau kita lihat itu ada pertemuan budaya yang sangat besar di sana. Ya, ada pertemuan budaya Persia, Romawiya dan juga Yunania, termasuk juga budaya Hindu yang lama, yang tua, ya, budaya filsafat Yunani dan Romawi, kemudian juga Persia. Dan juga daerah itu sudah merupakan jalan perlintasan, ya, perlintasan perdagangan dan segala macamnya. Sehingga memang berpotensi untuk berbaca bentuk terjadinya lahirnya beracam pemikiran-pemikiran yang latar belakangi oleh berbagai bentuk budaya. Baik. Dan kita juga jelaskan ketika Yazid bin Muawiyah benar-benar telah mendapatkan kepastian Husain akan berangkat ke Kufah, Yazid menulis surat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi mengharapkan, ya, agar Ibnu Abbas memberikan nasihat kepada Husain. Karena memang di antara yang tersisa dari keturunan Bani Hashim yang senior, yang alim adalah, yaitu dari kalangan sahabat adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka Yazid menulis, ya, surat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia di dalam surat itu disebutkan wa nahsibu anna rijalan atauhu minal masyriqi famannahu bil al khilafah. Kami mendapat informasi dan mengira bahwa ada orang-orang yang mencoba menjanjikan kekuasaan kepadanya dari daerah masyriq dan dari Kufah. Fa innahum indaka minhum ya khibratun wa tajribatun. Sungguhnya engkau punya kedudukan, punya kemuliaan di sisi mereka. Dan kau pun tahu bagaimana mereka-mereka yang mengajaknya untuk menjanjikan kepada Husain ini kekuasaan, dan mereka adalah orang-orang Kufah. Ya, punya khibrah, pengalaman, watajiriba dan juga, pengalaman dan juga istilah khibrah itu, kalau bahasa kita menerjemahkan khibrah dan tajiriba itu tetap kedua-duanya pengalaman, ya. Ya, nah, mengetahui kondisi dan juga pengalaman dengan mereka. Fa in kana fa'ala faqad qata'a wa sya'ijun wa sya'ijal al-qarabah wa sya'ijal qarabah. Jika tetap dia pergi ke sana, kata Yazid, sungguh dia akan merusak hubungan tali kerabat. Wa anta kabirun kabiru ahli baitik. Engkau adalah orang yang tertua sekarang di tengah-tengah mereka, maksudnya di kalangan Bani Hashim. Wal manzur ilaihi, dan engkau juga orang yang maksudnya yang dipandang, yang dihargailah. Fakfufu anis sa'i fil furqah. Hendaklah engkau mencoba mencegahnya untuk melakukan tindakan terjadi nanti perpecah belahan ini. Kemudian dia menulis syair dan akhirnya Ibnu Abbas membalas surat kepada Yazid. Ini juga menjelaskan kepada kita metode di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi kita ingin mengambil pelajaran, ya, bukan sebatas kita bercerita saja. Di mana dalam sebuah konflik, baik itu konflik dalam sifatnya regional ataupun nasional ataupun internasional, ya, kita harus mencari tokoh-tokoh yang dapat meredam konflik itu. ya, karena dengan begitu ataupun untuk menjelaskan kepada tokoh-tokoh itu efek dan kondisi yang akan ditimbulkan dengan terjadinya sebuah hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Nah, ini salah satu bentuk bagaimana ya cara dalam menyelesaikan masalah. Maka Yazid di sini kita nilai dia sangat bijak dalam kebijakan. Dia tidak langsung mencegah, mendatangi, menghambat Husain untuk ke Kufah. Tapi beliau bicara kepada orang yang lebih dewasa, yang lebih dianggap lebih berpengalaman, lebih dibesarkan, lebih dihormati di kalangan kaum Bani Hashim saat itu. Ya. Sehingga Yazid menulis surat. Nah, ini juga demikian. Ya, seseorang yang memang dituahkan dalam sebuah komunitas, dia menyadari hal itu hendaknya. Ya, tidak membiarkan tindakan-tindakan yang tidak baik itu. Makanya Ibn Abbas menulis surat kepada Yazid. Inilah arju an la yakuna khurujul Husain li amrin takrahuhu. Kata Ibn Abbas, semoga saja Husain ini berangkat ke Kufah tidak menemukan perkara yang tidak engkau sengai, tidak engkau sukai atau tidak engkau senangi. Walastu ad'un nasiha lahu. Aku tidak pernah meninggalkan, ya, aku tidak pernah meninggalkan nasihat baginya. Artinya aku selalu menasihatinya. Fi kulli ma yajma'allahu bihi al-ulfah. Dalam setiap perkara yang Allah akan mempersatukan, ya, menjalinnya hubungan terbaik. Utufi biha tha'irah. Dan juga perkara yang akan memadamkan berbagai macam bentuk perkara-perkara yang terjadinya provokasi perselisihan. Taib. Ini mauqif Yazid atau apa namanya itu tindakan Yazid dalam menyikapi rencana Husain untuk pergi ke radhiyallahu anhu, untuk pergi ke Kufah. Dan setelah itu kita sudah jelaskan bagaimana para sahabat dan sebagian kibar tabi'in mendatangi Husain, telah kita bahas sebelumnya. Kemudian kita juga sudah jelaskan Husain ketika mengirim anaknya anak pamannya yaitu Muslim bin Uqail, kemudian dia tinggal di rumah Hanik bin Urwah, kemudian Hanik bin Urwah ditangkap, kemudian berkumpullah tokoh-tokoh Kufah untuk menjaga Muslim bin Uqail. Setelah itu Ubaidillah bin Ziyad memanggil tokoh-tokoh Kufah untuk menyelesaikan masalah ini. Ketika mereka berkumpul dipanggil ke istana oleh Ubaidillah bin Ziyad menjelaskan perkara ini akan menimbulkan fitnah yang besar, efeknya begini dan begitu dijelaskan. Kemudian Ibn Ziyad memberikan tokoh-tokoh kabilah, tokoh-tokoh pembesar-pembesar yang penggerak provokator yang untuk kedatangan Husain ini hadiah. Kemudian menjelaskan kalau seandainya Yazid mengirim pasukan, tentu akan terjadi pertumpahan darah dan segala macamnya demi untuk mengembalikan persatuan kaum muslimin ini. Diberilah pandangan. Akhirnya tokoh-tokoh Kufah yang tadi begitu antusias mengajak dan Husain untuk ke Kufah, dengan begitu aja langsung lembek. Mereka langsung berpindah, ya, apa namanya, loyalitasnya. Akhirnya Muslim bin Uqail dibiarkan sendirian dan akhirnya tertangkap, ya. Kemudian sampailah berita itu kepada Husain. Nah, ini yang akan kita bahas. Di tengah perjalanan, ketika sampai kabar berita terbunuhnya Muslim bin Uqail ini, nah, itu di sini diceritakan Husain keluar dari Mekah pada tanggal 8, ya, Yaum Tarwiyah, 8 Zulhijjah, tahun 60 Hijriah. Beliau terbunuh nanti 10 Muharram. Ya. Jadi lama, 8 Zulhijjah, ya hampir satu bulan satu perjalanan. Karena beliau terbunuhnya 10 Muharram. Beliau berangkat dari Mekah, yaitu tanggal 8 Zulhijjah. Kemudian wali Makkah Amr bin Sa'ad bin Al-As, jadi ini anak Sa'd bin Waqqas ini. Sa'd bin Waqqas kita tahu ya, salah seorang sahabat yang mulia dan salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Dia punya anak, ada namanya Amr, ada namanya Umar. Nah, Umar adalah yang di Kufah, Amr adalah yang bertugas menjadi gubernur di Makkah. Amr bin Sa'ad bin Waqqas ini menasihati Husain dan berikan masukan pada Husain. Ya. Kemudian dia dia mengirim saudaranya yaitu Yahya bin Sa'id bin Al-As fahawalu ayatnu alai an azmi mencoba untuk menahan Husain ini. Di tengah jalan sudah sampai berita itu, akhirnya Husain tetap menjawab akan apa namanya berpikir dan bermusyawarah dulu dengan anak-anaknya Ukail dan saudara-saudaranya Ukail. Taib. Kemudian ya. Fakharja Husain mutawajji ila al-Iraq fi ahli baiti wa 60 syaikhan min ahli Kufah. Ketika itu Husain berangkat menuju Kufah dengan banyak sekali keluarga-keluarga dari Bani Hashim ini, anak-anak saudaranya, terhadap putra-putrinya Husain sendiri, keluarganya. Maka Marwan bin Hakam, Marwan bin Hakam adalah waktu itu sebagai gubernur Madinah, menulis surat kepada Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad adalah yang menggantikan dari Nu'man bin Bashir, karena sebelumnya Nu'man bin Bashir bersikap agak memberikan peluang kepada orang-orang yang ingin membuat kekacauan di Kufah itu, sehingga Yazid bin Muawiyah menggantikan, memecatnya dan menggantikan dengan Ubaidillah bin Ziyad. Apa nasihatnya Marwan bin Hakam kepada Ibn Ziyad memberikan surat? Amabat, fa'inal Husain Ibn Ali qad tawajjaha ilaik. Sungguhnya Husain, anak beliau Abi Talib, sedang menuju ke kamu, yang maksudnya ke Kufah. Dia adalah Husain anak Fatimah. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan. Ini kita akan jelaskan. Apa benar keluarga Bani Umayyah itu membenci Husain? Ini kita lihat semua mereka bagaimana supaya Husain ini dijaga dan tidak disakiti. Nasihat Marwan bin Hakam ini disampaikan oleh dia kepada siapa? Ubaidillah bin Ziyad. Dia katakan, dia itu adalah Ali bin Thalib dan dia itu adalah putranya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tallahi ma ahadun yuslimuhu Allahu lahu ahabba ilaina. Ya, tidak ada seseorang yang lebih kita cintai kepada kita daripada Husain. Ini perkataan siapa? Marwan bin Hakam. Dia katakan, tidak ada orang yang lebih kita cintai daripada Husain. Ya. Wa tallahi ma ahadun, ya, yuslimuhu Allahu ahabbu ilaina min al-Husain. Ya, tidak ada orang yang lebih kita sayangi keselamatannya, lebih kita cintai daripada Husain, kata beliau. Wa iyyaka an tahija 'ala nafsika ma la yasudduhu syai'un wa la yansahu 'ama. Jangan sampai engkau ya membuat dirimu ya tidak terkendali sehingga membuat suatu tindakan yang tidak akan dilupakan oleh manusia, atau engkau ya sudduhu syai'un yaitu menghalang-halangi yang sifatnya nanti akan terjadinya terbunuhnya Husain atau adanya tindakan kekerasan kepada Husain. Ya, wala yad'u dzikrah, ya, sampai nanti terjadi suatu peristiwa yang akan manusia tidak melupakan peristiwa itu, kata Marwan bin Hakam. Wassalamu alaika. Singkat saja dia berikan tentang kematian Husain dan jangan sampai melakukan tindakan yang membuatkan peristiwa menjadi catatan dalam sejarah, kata Marwan bin Hakam. Ini menunjukkan bahwa tidak ada perencanaan, adanya siasat ingin bunuh Husain, selama tidak ada. Kita lihat di sini kan. Nah, kemudian juga, ya, Amr bin Sa'ad bin Mu'az, tadi yang gubernur Kufah kita sebutkan, pun menulis surat kepada siapa? Kepada Ubaidillah bin Ziyad. Ya, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak patut kepada Husain. Ya. Wa ya'muru bi yakuna hadharan fi ta'amulihi ma'al Husain. Dia mengingatkan agar sangat mengambil sikap-sikap kehati-hatian di dalam menghadapi Husain ini. Qailan lahu, dia berkata, fa amma ba'du faqad tawajjaha ilaikal Husain wa fi mithliha ta'tiqu aw ta'udu 'abdan tastatriku kama yastarikul 'abid. Dia menjelaskan sini Husain datang menghadap ayah maksudnya menuju daerahmu. Ya, kemudian ya dan di seperti ini adalah jangan sampai untuk peristiwa ini adalah untuk berhanya seseorang untuk dimerdekakan atau terjadinya seseorang yang untuk diperbudak untuk menjaga demi menjaga membela maksudnya Husain ini. Dalam perjalanan ke Kufah tadi Husain bertemu dengan Farazdaq. Ya, Farazdaq. Kemudian ya, Farazdaq ini seorang syair yang terkenal sekali. Itu di daerah Bidzati Irkin. Ya, Bidzati Irkin ini dekat yaitu kalau itu miqatnya Al-Iraq gitu. Fasalahu Husain Ibn Ali antasuhri lima yakum bihi Al-Kufa hiyalahu. Husain bertanya kepada Razdad, kita bertemu dalam perjalanan menuju Kufah ini, bagaimana kondisi masyarakat Kufah tentang loyalitas mereka kepada Husain. Ya, Husain juga sudah mulai merasa hal-hal ini akan terjadi hal-hal yang tidak baik. Suma arada ayu atiya Razdad idahan aksar. Ya, kemudian Razdad menjelaskan lebih gamblang kondisi itu. Waqala. Ketika Razdad menjelaskan bagaimana apa yang telah terjadi di Kufah tentang Muslim Nuqail dan bagaimana kondisinya mereka, orang-orang Kufah ini adalah tidak akan benar-benar menepati isi surat yang dikirim kepada Husain. Akhirnya Husain pun mengeluarkan, wahai kutubuhum ma'i, inilah surat-surat mereka bersama saya, dikeluarkan itu. Maka Razdad membalas ungkapan Husain itu, yukhadilunaka fala tadhab, mereka akan menghinakanmu, wahai Husain, jangan pergi. Fa innaka ta'ti qauman qulubuhum ma'aka wa aydihim 'alaika. Kata Razdad menyebutkan dengan kalimat, engkau akan mendatangi kaum yang hati mereka mengaku bersamamu tapi tangan mereka adalah yang memukulmu, akan menyiksamu, ya, 'alaika, ya, mereka akan memusuhimu. Itu wa inna ma 'alima Yazid bin Muawiyah bi khuruji jannah. Ini tadi juga kita jelaskan. Jadi Razdad pun telah menjelaskan pada Husain, mereka itu hanya pura-pura dengan hatinya bersamamu, sebetulnya hakikatnya mereka nanti akan memusuhimu. Kemudian ketika sampai kepada Muawiyah tentang berita keluarnya Husain dari Mekah menuju Kufah, Muawiyah pun menulis surat, Yazid bin Muawiyah ketahu hal itu, Yazid bin Muawiyah tadi sudah menulis surat kepada Ibn Abbas, kemudian juga beliau menulis surat, Yazid bin Muawiyah menulis surat kepada Ubaidillah bin Ziyad. Nanti sudah kita jelaskan mengenai sisi surat dari Mawar bin Hakam, kemudian Gubernur Kufah, kemudian Gubernur Mekah, yaitu Amr bin Sa'ad bin Al-As, kemudian juga nasihat-nasihat yang lain kepada Husain, kemudian juga tambah lagi dengan Razdad memberikan bagaimana kondisi hakikat dari orang Kufah ini, kemudian juga Yazid bin Muawiyah menulis surat kepada Gubernurnya Ubaidillah bin Ziyad. Apa disebutkan? Balagani anna Husain qad sara ila Kufah. Dia tulis dalam suratnya, aku telah mendapat informasi bahwa Husain benar-benar sudah berangkat ke Kufah. Akubtuli bihi zamanuk, engkau mendapat cobaan, ya. Sungguh zamanmu telah mendapat cobaan dengan ini. Dianggap ini adalah cobaan oleh dia, ujian, ya. Akubtuli bihi zamanuk min bainil azman. Ya, telah diujilah zamanmu di antara zaman-zaman yang ada. Wa baladuka min bainil bilad, dan negerimu di antara negeri-negeri yang ada. Jadi kamu sedang diuji pada waktumu, yang mana ini adalah takdirmu mendapat ujian pada waktumu dan juga waktu engkau menjadi gubernur dan juga daerah yang dituju oleh Husain dan daerahmu, ini ujian buatmu. Ya, utuli tabihi min bainil ummal, dan engkau di antara gubernur-gubernur mendapat ujian, ya. Wa indaha ta'tiqu au ta'udu abdan kama tata'abba ta'tabidul abid. Ya. Maka disinilah untuk menyikapi inilah, kata Husain, terjadinya nanti hal-hal yang harus mengawat terjadinya sebuah kondisi, mana kondisi itu kadang-kadang memperbudak orang yang merdeka atau memerdekakan orang yang diperbudak. Nah, ini kondisi yang diterangkan oleh Yazid Muawiyah, menggambarkan kepada Ubaidillah bin Ziyad agar hati-hati. Semuanya mereka tidak pernah memesankan, sikapi saja, bunuh saja, habisi saja, tidak ada demikian. Ya, itu bagaimana mereka dalam menyelesaikan masalah yang ada. Baik. Kemudian tentu Ibnu Ziyad berupaya mengambil sikap. Di antaranya dia menghalangi agar masyarakat Kufah tidak benar-benar sampai bertemu dengan Husain dan Husain tidak benar-benar jadi ke Kufah. Berusaha untuk menghambatlah pertemuan itu, ya, supaya tidak terjadinya berbagai macam bentuk kekacauan di Kufah. Maka dia, ya, mengumpulkan pasukan-pasukan, termasuk orang-orang yang pro kepada Husain pun, sehingga diberilah hadiah dan segala macamnya. Akhirnya dia mengirim berbagai penjuru untuk melihat kondisi Kufah, pintu-pintu atau jalur-jalur masuk Kufah itu dikirim intel untuk melihat kondisi yang sebenarnya, apa yang terjadi. Ya. Kemudian, ya. Setelah sampai kepada Husain terbunuhnya tadi Muslim bin Uqail, ya, dan juga Urwah Hanif bin Urwah dan Abdullah bin Ubaidillah bin Baktar, ya. Kemudian juga mendengar berita bahwa masyarakat Kufa takhadala ahl Kufa an nusratihi, mundurnya masyarakat Kufa dari membelanya. Wa kana lahu khabar mufji' mu'lim waqa'u syadid ala Husain, sehingga berita ini sangat betul membuat Husain menjadi terpukul, ya. Fa ulai aqrabun nas ilaihi qad qutilu wa syi'a fil Kufa takhadalu fi nusratihi, ya. Dia melihat bagaimana Muslim bin Uqail terbunuh dan bagaimana Syiah, orang-orang Syiah Kufah tidak benar-benar membelanya. Nah, ketika itulah, ya, sampai berita itu, Husain berkata kepada orang-orang yang bersamanya, "Qala man ahabba yansarifa falyansarif." Ya, barang siapa yang mau pulang, yang balik, yang tidak jadi berangkat, silakan, kata Husain. Ya, artinya dia mempersilakan orang-orang yang ikut bersama rombongannya tadi untuk balik ke tempat mereka masing-masing, ke Mekah, ke Madinah, ke mana-mana, ya. Maka akhirnya setelah itu waqalahu ba'du man sabatu ma'ahu. Ada orang yang tetap bersamanya, nunsyidukallahu illa ma raja'ta min makanik fa in laysa laka bi Kufa nasir wala syi'ah. Sehingga katakan hendaklah engkau kembali ke daerah yang kau datang darinya, maksudnya kembali aja ke Mekah. Karena di Kufa itu tidak ada orang yang benar-benar menolong dan membelamu. Ya. Bal antakhafu an yakunu alayka. Bahkan kita mencemaskan mereka itulah yang akan membunuhmu nanti. Pawasaba bin Uqail wa ikhwatu Muslim. Tetapi anak-anak Uqail, saudara-saudara daripada Muslim bin Uqail dan anak-anaknya tidak mau balik, tidak mau mundur, tidak mau kembali. Ya, mengurungkan niatnya ke Kufa. Kenapa? Mereka ingin membalas atas terbunuhnya saudara mereka dan ayah mereka. Itu dari anak Uqail bin Muslim. Wallahi la nabrah hatta nudrika sa'rana au nadhuqa kama dhaqa Muslim. Mereka mengatakan, ya, kami tidak akan mau balik. Kami tidak akan mau, ya, balik arah sampai kami dapat mengambil, artinya mengapaskan ke apa namanya itu kisah terhadap orang-orang yang membunuh Muslim, atau kami mati di jalan dengan seperti matinya Muslim Nukail. Nah, ini yang terjadi. Nah, kemudian setelah itu sebagian orang keluar dari Husain, apa namanya, dari pasukan Husain, dari gerombongan Husain itu balik, ya, sehingga tidak ada yang bersama Husain kecuali itu dari Makkah itu, kecuali hanya anak-anaknya saja dan keluar kerabatnya saja dari anak-anak Uqail dan saudara-saudara Uqail. Kemudian sampai pada satu daerah, ya, namanya Syarafun, maka dia menyuruh anak-anaknya minum, makan semuanya. Kemudian sampai di tengah hari, bertakbirlah salah seorang dari sahabatnya, kami melihat faqala Husain Allahu Akbar ma kabartu. Ya, kenapa engkau bertakbir? Husain bertanya. Qala rajul ra'aitu an-nakhla, aku melihat ada pohon kurma, ada di kebun. Faqala rajulani in hadzal makan ma ra'ayna bihi nakhlatun qat. Dia katakan enggak ada ini kurma di sini, pohon kurma di sini. Faqala Husain fama turyanihi ra'y. Apa pendapat kalian ini? Qala naru ra'yu hawadi al-khayli faqala rajul wa ana wallahi ma ara dhalik. Dia melihat di sana ada pasukan berkuda. Rupanya memang muncul menghadang Husain dengan keluarganya itu dihadang oleh utusan yaitu Ibnu Ziyad, pasukan Ibnu Ziyad yang dipimpin oleh Hur bin Yazid. Nama pimpinan pasukannya Hur bin Yazid. Jumlah mereka sekitar 1000 pasukan berkuda. Kemudian ketika bertemu Hur bin Yazid Husain ini, ya, kemudian Husain meminta kepadanya rujuk mana'ahu wa dzakarahu annahu ma'murun bi mulazabati. Ketika itu Husain minta agar dia apa namanya untuk balik, ya, mana'ahu, ya, Husain meminta untuk kembali saja ke Mekah, tapi Hur bin Yazid ini melarangnya, bahwa dia diperintahkan untuk mengawal, bukan tidak disakiti, tidak, bahkan di dalam perjalanan itu mereka sholat satu berjamaah saja. Pasukan Hur bin Yazid dengan pasukan Husain, dengan rombongan Husain mau ke Kufah, itu sholatnya berjamaah gitu. Jadi tidak hanya disuruh oleh Ubaidillah bin Ziyad untuk mengawal Husain masuk ke Kufah itu. Ya. Wa dzakara annahu ma'murun muzawati hatta al-Kufah. Dia menyampaikan kepada Husain untuk mengawal Husain masuk sampai Kufah. Wa qama Husain wa akhraja kharjaini mamlu'an bil kutub. Kemudian Husain mengeluarkan dua kantong di dalamnya penuh dengan surat-surat Al-Kufah tadi. Ya. Dia menyebutkan bahwa dia diminta untuk datang ke Kufah. Kemudian orang-orang bersama Hur bin Yazid tadi, ya, menyebutkan kami tidak punya urusan dengan surat-surat itu, ya. Dari sinilah Husain menolak untuk dikawal oleh Hur bin Yazid masuk ke Kufah. Ya. Wa huna rafada Husain dhabab ma'hur ila Kufah wa asar ala dhalik. Kemudian Hur bin Yazid memberikan usulan kepada Husain, aisul katarikan ijannibuhul Kufah wa la yarji'uhu ila al-Madinah. Jadi kata Hur bin Yazid, pilih jalan, ya, kan tadi dia minta Yazid untuk tidak jadi ke Kufah. Pilih jalan, dan tapi dia diperintah juga untuk biar tidak memberikan Yazid untuk balik ke Kufah atau ke Madinah. Untuk balik ke Mekah atau ke Madinah. Akhirnya Hur memberikan masukan, engkau pilih jalan yang itu keluar Kufah, tapi tidak jalan juga kembali ke Madinah. Wa dhalika ajli ayaktuba Hur ila Ibn Ziyad bi amrihi. Tujuannya agar dia menyampaikan kepada Ubaidillah bin Ziyad tentang Yazid, tentang perjalanan Husain, dia tidak masuk Kufah dan dia tidak kembali ke Madinah. Wa yaktub al-Husain ila Yazid bi amrihi. Ya. Kemudian Husain juga, ya, menulis tentang keinginannya kepada Yazid. Kemudian memang Husain mencari jalan, ya, arah Qadisiyah. Tidak arah ke Kufah, juga tidak arah ke Madinah. Wattajah shimalan, arah utara, itu arah ke Syam. Wa akhadhahu yasar li Husain wa yansahu bi adamil muqatala. Kemudian Hur bin Yazid menyebutkan memberikan usulan kepada Husain untuk tidak melakukan tindakan dengan cara berperang, ya. Dan mengingatkan Hur bin Yazid mengingatkan agar takutlah kepada Allah. Wa innahu annahu idza qatala fasawfa yuqtal. Kalau dia melawan nanti justru dia akan terbunuh, ya. Fakana al-Husain yusalli bil fariqaini idza hadaratish shalah. Jadi Hur bin Yazid itu pasukan yang dikirim oleh Ubaidillah bin Ziyad untuk mengawal Husain masuk Kufah yang tadi dipinta oleh Hur bin Yazid agar Husain mencari jalur yang lain saja. Itu selama mereka bersama-sama itu mereka sholat berjamaahnya sama. Imamnya Husain, Hur bin Yazid, pasukannya sholat bersama. Ini menunjukkan tidak ada sifat di situ perencanaan pembunuhan, permusuhan, tidak ada. Nah. Kemudian la muwasala oleh Husain il Karbala. Kemudian Husain sampai di Karbala. Bertemu dengan pasukan Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, tadi saudaranya adalah Amr bin Sa'ad. Bertemu dengan pasukan Umar bin Sa'ad bin Waqqas di Karbala ini. Di dalam pasukan Umar bin Sa'ad bin Waqqas ini ada namanya Syamar bin Zil Jaushan. Ada namanya seseorang namanya Syamar bin Zil Jaushan. Ini terindikasi dia salah seorang khawarij. Ya. Husain bin Tamim. Wa kana hadzal jaysh alladhi yaquduhu Umar bin Sa'ad mukawwanan min 4000. Jumlahnya sekitar 4000. Ya. Wa kana wajhu hadzal jaysh fi asl ila Ray li jihadid Dailam. Sebetulnya tujuan pasukan ini di awal itu adalah dikirim oleh Ibnu Lamzah untuk merangi orang-orang pasukan Persia yang tersisa di Ray, ya, orang-orang Kerai, bukan untuk daerah Dailam, bukan untuk menangkap Husain. Falam tala minhu Ibnu Ziyad ayyadha wa limuqtal Husain, ketika Umar bin Sa'ad ini disuruh oleh Ibnu Ziyad untuk menghadang Husain masuk Kufah, ya. Umar bin Sa'ad enggak mau. Ini dia enggak mau berhadapan dengan Husain, ya. Husain jelas cucu Rasulullah SAW, orang yang mulia, terhormat. Maka dia tidak mau kalau saat ini terjadi kontak yang sifatnya bersenjata dengan jadi umpamanya tindakan yang tidak diinginkan. Enggak mau dia. Pada awal dia tolak oleh Umar bin Sa'ad. Tetapi Ibn Ziyad tetap menegaskan untuk dia mengawal untuk menghadang tidak masuknya Husain ke Kufah. Tujuannya biar nanti Marsa Kufah tidak jadi lakukan tindakan-tindakan yang sehingga terjadi peperangan dan selamanya banyak terbunuh. Kemudian akhirnya setuju. Tak salah sampai di itu, Husain dikepung oleh pasukan Umar bin Sa'ad. Wa itulqa al-mantiqa kullu ismi Thaif, ya, wa bada al-Husain an ma'ali bi tafawut ma Umar. Kemudian berundinglah. Berunding antara Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Husain, berunding. Ya. Kemudian wa bayyana Husain annahu lam ya'ti ila Kufah illa bi talab min ahliha. Husain menjelaskan bahwa dia tidak pergi Kufah kecuali atas permintaan dari masyarakat Kufah sendiri. Kemudian dia memperlihatkan kepada Umar bin Sa'ad, ya, surat-suratnya, ya, yang tadi yang juga banyak gitu. Wa asyara ila haqibatain kabiratain, ada dua koper besar gitulah ya. Itu di dalamnya terdapat nama-nama orang-orang yang telah membaiat, orang-orang yang mengajak Husain untuk ke Kufah. Akhirnya Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas menulis surat ke Ibnu Ziyad dengan apa yang didengarnya dari Husain. Dia tulis surat ke sana. Bismillahirrahmanirrahim, amma ba'du. Fa inni haitsu nazaltu bi Husain, ya. Ba'astu ilaihi rasuli. Ketika dia menceritakan aku telah bertemu dengan Husain dan kemudian aku kirim utusanku, fas'altuhu amma aqdamahu. Aku bertanya apa alasan dia datang ke Kufah. Apa yang diinginkannya? Faqala kataba ilayya ahli hadhil bilad, dia menjelaskan bahwa alasan Husain untuk ke Kufah adalah karena dia dipanggil dan diajak oleh masyarakat Kufah dan ada surat-surat mereka yang datang begitu banyak. Fas'aluni al-qudum fafa'altu. Dia mengatakan mereka minta aku datang, kata Husain, maka dia datang. Fama idza karihuni fabadalahum ghaira ma atasni bihi rusuluhum fa ana munsarif an. Kemudian disebutkan pula oleh Umar bin Sa'ad bin Waqqas dalam suratnya kepada Abu Aidilam bin Ziyad, jika mereka memaksa dan aku harus berbalik arah, maka aku akan berbalik. Ketika ya Ubaidillah bin Ziyad ini membaca surat itu, ya, dia membacakan sebuah syair, al-an idza, ya, alaqat makhabilumna bihi yarjun naja wala tuhina manas. Sekarang dia baru menyadari dan meminta untuk supaya dia kembali lagi ke balik gitu ya. Kemudian Ibnu Ziyad membalas surat dari Umar bin Sa'ad ini. Setelah sampai kepadaku suratmu dan aku telah paham apa yang kau maksud, ya. Fa'ar al-Husain ayyubai Ali Yazid bin Muawiyah wa jami' ashabihi. Tolong minta kepada Husain dan semua orang-orang bersamanya untuk membaiat Yazid. Kemudian jika dia mau melakukan hal itu, ya, kita akan berikan pandangan kita berikutnya. Nah, ketika Umar bin Sa'ad menerima jawaban dari Abdullah bin Ziyad ini, membuat hal itu kecewa, mengecewakan Umar bin Sa'ad bin Waqqas ini. Ya. Dan dia melihat bahwa Ibnu Ziyad ini tidak memiliki kelonggaran sedikit. Kemudian, tetapi Husain menolak keinginan itu yang ditawarkan oleh Ibnu Ziyad tadi agar dia membaiat Yazid dan semua orang-orang bersamanya. Tatkala itu, Husain menawarkan kepada Umar bin Sa'ad bin Waqqas tiga permintaan untuk disampaikan kepada Ubaidillah bin Ziyad. Pertama, dia membiarkan untuk kembali dari mana dia arah dia datang. Ini kembali ke Madinah atau ke Mekah. Itu pertama, dia ingin dia tidak jadi masuk Kufah. Wa imma yatrukuhu liyadhhab ila Syam. Fayadha yadahu fi yadi Yazid bin Muawiyah. Atau dibiarkan dia pergi ke arah Syam, dia akan langsung membaiat Yazid bin Muawiyah. Ini yang kedua permintaan Yazid. Yang ketiga permintaannya adalah, ayma yusairuhu ila sogrin min sugur muslimin, fayakun wahidin minhum, lahum wa alaihim alaihim. Dia meminta, biarkan Husain ini pergi ke daerah perbatasan, dan dia berjihad di sana. Di sini kita lihat di antara pelajaran kita ambil bahwa sebetulnya di sini kenapa di antara faedah sebelumnya, kenapa ya di antara tawaran Husain di sini adalah pergi menemui Yazid bin Muawiyah di Syam, karena dia tahu bahwa Yazid bin Muawiyah di Syam dia menghargai dia, akan menghormati dia. Maka dia tidak mau bertemu dengan Ubaidillah bin Ziyad yang tadi meminta agar dia membaiat Yazid dan sahabat-sahabatnya menulai Ubaidillah bin Ziyad. Ini salah satu faedah yang diambil oleh para ulama kita. Yang membuktikan bahwa sebetulnya Husain melihat Yazid itu ada orang yang akan lebih menghargai dia gitu. Maka dia meminta untuk dia langsung saja ke Syam dan dia membaiat Yazid. Nah, kemudian ditulis surat itu, tiga permohonan itu kepada Ubaidillah bin Ziyad. Ketika sampai Abdullah surat itu kepada surat Ibn Rajab, ya. Waqad azara fi anna mawqif muta'azim qad khulla wa anna salam qad awshak wa ma'lam ziyad illa al-muwafaqah. Baik. Di awal sampai surat itu, setelah dibaca oleh Ubaidillah bin Ziyad ini, dia sebetulnya sudah mau memberikan salah satu dari jawaban itu. Ya. Untuk membiarkan Yazid, ya, wa fi'il faqad awshaka ibn Yazid, ayuwafiqa wa yursulu ila Yazid. Jadi sebetulnya yang ingin dipilih oleh Ibn Ziyad dari antara tiga tawaran itu adalah membiarkan Hussein dengan seluruh keluarga-keluarganya tadi untuk berangkat ke Syam dan membaiat Yazid. Tetapi yang bermasalah ketika itu dimunculkan oleh Ibn Ziyad, lupanya di majelisnya itu ada namanya tadi yang kita sebutkan Syamar bin Zil Jawshan. Inilah orang yang provokator yang sangat bejat. Dialah yang sangat memberikan masukan yang buruk. Apa katanya dia memberikan tanggapan Ibn Ziyad yang tadi ingin memberikan biar Hussein dan para keluarganya ke Syam dan membaiat Yazid, ditanggapi oleh Syamar bin Zil Jawshan ini, ya, yang duduk di majelis waktu itu, ketika sampainya surat Umar bin Sa'ad tadi kepada Ibn Ziyad, ya, dia berkata, ya, dia mengusulkan, sebetulnya pendapat yang benar itu adalah, dia berkata, ini Syamar bin Zil Jawshan ini, jadi, maka yang penyebab utamanya ini menolak usulan keinginan dari Ibn Ziyad tadi, Abdullah Ibn Ziyad, biar Yazid pergi ke Syam menemui Yazid, biar Hussein pergi saja langsung ke Syam menemui Yazid bin Muawiyah. Dia berpendapat, annal amr sa'ib huwa ayatul min Hussein ayanzila al-hukmi. Ini masukan yang diberikan oleh Syamar Ibn Zil Jawshan ini. Sebetulnya pendapat yang benar itu adalah, dia sendiri yang memutuskan jangan Hussein yang memberi, mendikte kamu. Nah, itu maksudnya dia. Kamu sebetulnya memberikan keputusan sendiri. Ini kamu mengalah. Kalah dengan Hussein, begitu. Dia adalah provokatornya. Harusnya kamu yang memberikan, keinginan kamu sesuai apa yang kamu inginkan kepada Hussein. Jangan Hussein mendikte kamu. Sekarang kamu itu mengikuti pendapat Hussein. Nah, gitulah kira-kira kata-kata yang digunakan. Maka dia katakan, pendapat yang benar itu adalah, engkau memutuskan sendiri. Ya. Ya. Hatta yakuna sahibul amr al-mutahakkim fi. Engkau yang mengendalikan. Jangan Hussein yang mengendalikanmu, gitu. Salah satu faedah di sini yang disebutkan oleh para ulama kita adalah seorang pemimpin yang sangat penting bagi dia adalah yaitu orang-orang yang di sekitarnya. Orang-orang yang menjadi kalau di bahasa kita disebutlah tim pertimbangan presiden lah ya. Atau tim yang menjadi orang yang memberikan masukan kepada kepala negara. Ini sangat berpengaruh sekali sebetulnya. Karena mereka lah yang akan memberikan informasi, memberikan pendapat-pendapat. Oleh sebab itu, seorang pemimpin perlu memilih orang-orang yang benar-benar baik dari pemikirannya. Ya, jangan pilih orang-orang yang memang yang akan merusak. Sebetulnya mungkin seorang presiden, mungkin seorang pribadi pemimpin itu adalah orang yang baik. Tapi gara-gara orang di sekitarnya yang rusak, memberikan pendapat-pendapat, masukan-masukan, pertimbangan-pertimbangan yang tidak benar. Contoh pertimbangan yang diberikan oleh Syamar bin Ibn Zil Jawshan ini. Ketika tadi Ibn Ziyad sudah mau menerima salah satu permintaan dari Hussein, yaitu yang biarkan saja Hussein ini berangkat ke Syam, dia malah menimpali keinginan Ibn Ziyad sebagai gubernur waktu itu. Ini sebetulnya pendapatnya, kamu itu tidak kamu sebagai pemimpin, itulah bahasanya. Kok kamu yang didikte, kok kamu yang diatur, kamu yang beri aturan, kamu yang berbuat, apa keinginan kamu lakukan. Jangan kamu didikte oleh Hussein, dan gitu bahasanya. Inilah sebab penyebab pertama terjadinya di antara sebab-sebab yang terbunuhnya Hussein. Akhirnya Ibn Ziyad, masuklah setan ke otaknya gitu ya. Oh ya, benar juga. Ya, artinya Ibn Ziyad, hatta yakuna huwa sabil amru ta'ala. Pamasalah khabar ila Hussein, akhirnya, Ibn Ziyad mencabut keputusannya tadi, dan dialah yang memutuskan bahwa Hussein harus menghadapnya. Harus menghadap Ibn Ziyad. Nah, ini atas dasar siapa? Masukan siapa tadi? Yaitu orang-orang di sekitar. Bitonah. Bitonah itu su' istilahnya. Maka kita selalu berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan bitonah para pemimpin. Orang-orang yang menjadi sekitar pemimpin-pemimpin kita adalah orang-orang yang baik. Orang-orang yang jujur dalam memberikan nasihat. Orang-orang yang amanah dalam memberikan nasihat. Ya, kadang-kadang orang-orang yang ada di sekitar itu sebetulnya, ya, banyak sekali punya kepentingan. Ima dia kepentingan untuk kelompok dia, yang kepentingan untuk diri dia, jabatan, mencari muka. Atau dia ingin mencelakakan pemimpin sendiri supaya dia nanti punya kesempatan untuk jadi pemimpin. Dan banyak sebetulnya. Maka oleh sebab itu untuk memilih teman-teman, ya, bagi kita seorang pemimpin itu harus orang-orang yang terpercaya, orang yang jelas, ya, orang yang amanah, yang jujur. Nah, ini salah satu akibat dari seorang, ya, bila pemimpin mempunyai bawahan yang memberikan masukan, ya, itu adalah orang-orang yang tidak punya kepribadian, kejujuran dalam memberikan nasihat. Nah, oleh sebab itu dalam hadis juga disebutkan, salah satu pengkhianatan seseorang kepada saudara semuslim adalah apabila dia tahu kebaikan, ya, suatu urusan, dia malah memberi masukan untuk melakukan hal yang buruk, bukan yang baik ini. Padahal tahu umpamanya, seseorang bertanya bagaimana cara supaya saya lulus ujian umpamanya. Sebetulnya dia tahu, dia malah memberikan masukan yang membuat orang celaka. Nah, ini suatu pengkhianatan sama muslim, nggak boleh kita. Ya, maka di sini Akhil Ibn Ziyad salah mengambil keputusan. Memaksa agar Husain tetap menghadap Ibn Ziyad. Atas masukan siapa? Masukan yaitu Syamar Ibn Dziljawshan ini. Akibatnya Husain tetap juga ngotot, tidak mau. Nah, inilah sebab-sebab terjadinya pertempuran di situ. Dan orang-orang yang tadi ingin berjanji membela Husain, mereka tidak sedikit pun membela Husain. Nah, ini sebetulnya ya yang terjadi. Akhirnya ketika sampai kepada Husain berita itu, Husain pun menjawab, "La wallahi la anzilu ala hukmi Umaydillah bin Ziyad abadan." Husain pun merasa harga dirinya, memiliki harga diri juga, dan dia berkata, "Aku tidak akan mau menghadap, tidak menerima apa yang ingin oleh Ubaydillah bin Ziyad sama sekali." Wa qali asbaila din ma'u antum fi hilim min ta'ati. Kemudian kepada dia berkata kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang bersamanya di Yate, ya, kalian bebas mau taat atau tidak kepada aku. Walakinnahum asarru ala musahabatihi wa muqatala ma'ahu hatta syahada. Tetapi keluarga-keluarga semuanya tadi, mereka tetap ingin bersamanya dan mereka siap untuk mati dalam membelahnya. Akhirnya Ibn Ziyad mengambil keputusan ijra'an ihtirazian hina kharja linakhila. Istamala al-Kufa Amru Unu Hurais. Kemudian dia sendiri pergi ke daerah itu, ya, ke daerah sebelah keluar menghadap Nakhila namanya. Kemudian dia tugaskan di untuk menjaga di istananya Amru Ibn Hurais. Wada batul jisr walam yatruk ahadan yajuzu. Kemudian ditutuplah tempat-tempat penyeberangan, ya. Ditutuplah jalan-jalan orang-orang yang ingin menyambut Husain oleh Ubaidillah bin Ziyad. Pada hari Jumat, tanggal 10 tahun 61 Hijriah, ya, nazam al-Husain ashabahu wa azama al-qital. Husain telah mengatur pasukannya, ada orang bersamanya untuk berperang. Bersama Husain ada sekitar 32 orang, 32 orang berkuda lah gitu, pasukan berkudanya. Dan 40 yang tidak punya kuda. Ya. Kemudian diaturlah pasukan oleh Husain, ya, untuk melawan pasukan Ubaidillah bin Ziyad ini. Zuhair bin Al-Qain bagian penyerang kanan, wa Hubayb bin Madzahir penyerang kiri. Kemudian memegang benderanya adalah Abbas bin Ali, saudaranya Husain sendiri, namanya Abbas bin Ali. Wa ja'al al-buyut wara'a dhuhurihim. Kemudian tenda-tendanya di belakang mereka. Wa amar Hasan bihatbi wa kasbi wa faja'alahu min wara'il buyut. Ya, anaknya. Ya, anaknya dari Husain ini. Kemudian dia bakar wa khwata ayatuhum min khalfihim. Kemudian tenda-tendanya yang mereka di belakang itu dibakar biar tidak datang penyerang dari belakang. Wa amma Umar bin Sa'ad faqad nazama jaisahu wa ja'ala amaimana. Kemudian akhirnya Umar bin Sa'ad mengatur pasukannya, ya. Di situ ada Hur bin Yazid juga tadi yang bergabung. Akhirnya, tetapi Hur bin Yazid ini tadi yang kita ketemu pertama, pasukan pertama yang bertemu dengan Husain tadi, Hur bin Yazid yang tadi sudah mengharap akan Husain mencari jalur lain saja, dia pindah ke pasukan Husain yang pada awalnya dia adalah tentara Ubaidillah bin Ziyad, pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Dia pindah ke pasukan Husain, yaitu membawa pasukannya masuk ke dalam pasukan Husain, menjaga Husain, Hur bin Ziyad ini. Sehingga dia ya menghadapi pasukan yaitu Syamar Ziljausan ini. Ziljausan ikut malah di waktu itu berperang ya. Terjadilah pertempuran. Nah, akhirnya terjadilah apa yang terjadi ya. Pada awalnya Husain belum ikut secara fisik masuk ke dalam medan pertempuran ya. Wa kana ashabu yudafi'un anhu, tetapi kemudian ketika pasukannya semakin melemah, akhirnya dia ikut berperang. Wa kana yasman ma yudafi'una wa yakhsha kulla fardin ayyabu bi qatlihi. Kemudian pasukan Umar bin Sa'ad pun mengelilingi Husain untuk menjaga biar Husain tidak terbunuh. Coba bayangkan ya, tadi kita sudah katakan di antara pasukan yang dikirim oleh Ubaidillah bin Ziyad adalah Hur bin Ziyad. Akhirnya dia tuh ikut bergabung ke tentaranya Husain, masuk ke pembela Husain. Kemudian pasukan Umar bin Sa'ad ini pun sebagiannya adalah menjaga Husain. Itu bayangkan ya, menjaga. Jadi sebetulnya tidak ada perencanaan untuk membunuh Husain itu sampai habis, tidak. Ya, tetapi kan terjadi apa yang terjadi, akhirnya pasukannya juga, pasukan Umar bin Sa'ad juga menjaga Husain karena takut akan terbunuhnya. Awyabu biqatli wa tamannu ayyastasalam, dan mereka menginginkan Husain itu menyerah. Walakin Husain radhiyallahu anhu lam yabdi syai'an min al-luyuna. Tapi Husain tidak sedikit pun kendor atau mundur dari melawan. Bal kana radhiyallahu anhu yuqatiluhum bi syaja'ah nadirah. Tetapi akhirnya Husain pun melawan dengan ya berani, dan kemudian la izin khasyah syamar, ketika itulah ya Syamar bin Ziljausan takut terjadinya infilat zimamul umur fa sahabil jun wa amara bi qatlihi. Syamar Ziljausan yang tadi memberikan masukan yang buruk kepada Mudallib bin Ziyad ini takut nanti pasukan-pasukan ini semakin berkurang dan berlari. Ya, mereka kan tidak mau, siapapun enggak mau menjadi langsung pembunuh Husain, enggak ada satupun yang mau menyerang Husain. Ya, takut, ya. Karena memuliakan Husain, zimamul umur fa sahabil jun. Dia berteriaklah Syamar bin Ziljausan ini, berteriak di pasukannya membunuh, suruh membunuh Husain. Fahamalu alaihi fatarabu Zur'a bin Syarik At-Tamimi, yang benar-benar melepaskan pedangnya kepada Husain itu namanya yaitu Zur'a bin Syarik At-Tamimi. Summa ta'anu Sinan bin Anas ya An-Nakhai wahtaraza rasahu wa qala an alladhi qatalahu Amr bin Battar Nawabi. Inilah kisah terjadi pembunuhan saat itu ya, yaitu terbunuhnya Husain pada hari Jumat tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Baik. Ketika itu terbunuh bersama Husain sekitar 72 dari laki-laki dan juga min ashabi Umar, yaitu sekitar 88 orang. Ya, kalau dari pasukan Husain 72, kalau dari pasukan Umar bin Sa'ad ada 88 orang. Setelah selesai ya peperangan, pertempuran itu ya, kekacauan itu terjadi, maka Umar bin Sa'ad melarang siapapun untuk tidak boleh masuk mengganggu keluarga Husain dan anak-anaknya. Wa la taradu lahum ahadun min bisu'in, tidak boleh satupun mendekati, mengganggu apapun. Kemudian akhirnya ya semua anak-anak Husain yang masih hidup, keluarga-keluarga masih hidup dikirim menghadap Abdullah bin Ziyad, termasuk kepala Husain yang dipenggal. Taib, ini hal yang terjadi ya. Wa min auladi Ali bin Abi Thalib nafsuhu, di antaranya Ali qatalu ma Husain min Ali bin Thalib bin auladi Ali bin Abi Thalib, ini saudara Ali bin Abi Thalib yaitu Husain, Ja'far, ini dari saudara-saudaranya Abbas, Abu Bakar, Muhammad, Utsman, ini di antara anak-anak Ali bin Abi Thalib yang terbunuh bersama Husain, saudara-saudaranya. Kemudian di antara anak Husain yaitu Ali Al-Akbar, nama anak Husain Ali. Kemudian juga Ali Zainul kemudian ini bukan Ali Zainul bin la'an kan indahu Ali Asghar. Dan Abdullah anak Husain. Kemudian juga Wal Qasim dan Abu Bakar. Ini dari anak-anak Ali pun ada yang bernama Abu Bakar, ada yang bernama Umar dan Utsman. Bahkan di anak Husain pun ada yang bernama Abu Bakar ya, kita lihat ya. Ini membuktikan bahwa tidak ada sebetulnya kebencian dari Ahlul Bait terhadap para sahabat Nabi yang ya, tersebut khusus Abu Bakar dan Umar atau Utsman. Kemudian dari anak-anak Uqail Di antaranya ada nama anaknya Ja'far, Abdullah, dan Abdurrahman, dan Muslim bin Uqail, wa qatala bi Kufah. Abdullah bin Muslim, kemudian dari anak-anak Abdullah bin Ja'far, ini nama-nama korban yang terjadi dari keluarga Al-Bait. Taib. Ini kejadian yang terjadi saat itu, ya. Wa kana hunaka wa fi ra'i hazat masyaira wa qad satara tarikh hadzal mawqif li ashabiya likay yatabayyan lin-nasi anna fi kulli zamanin shakhsiyatun taqifu ila jawari rijal. Di sini ada beberapa peristiwa yang sangat mengagumkan terjadi bagaimana melihat ya keberanian Husain, kemudian juga kejujuran-kejujuran dari orang-orang yang bersama sebagian dari keluarganya dia. Di antara di sini Fuqaydin Tana an istiqdam syidda wa qaswa ma'al Husain, itu antara Mawqif Walid bin Utbah bin Abi Sufyan. Kenapa ini kita katakan? Kita apakah benar keluarga Al-Muawiyah itu sangat memusuhi Al-Bait? Tidak. Kita sudah lihat tadi bagaimana Yazid berupaya bagaimana supaya Husain tidak disakiti, kemudian Marwan bin Hakam, kemudian sekarang ada namanya Walid bin Utbah bin Abi Sufyan. Dia sendiri menolak untuk tidak diperlakukan hal-hal yang kasar kepada Husain. Ya. Dia berkata, "Wallahi ma habu annali ma tala'at 'alai syamsu wa gharabat anhu mimma lidunya wa malikiha wa anni qataltu Husainin subhanallah. Aqtul Husain an qala la ubayyi wallahi inni la'udhunu amran yuhasibu bidami Husain li khafifil mizan indallahi yaumil qiyamah." Dia mengatakan, ya, dia aku tidak lebih baik bagiku daripada ikut membunuh Husain itu. Andai tawaran itu ya, yang artinya yang terbit di muka bumi ini matahari dan terbenam matahari dari harta dunia ini dan kekuasaannya. Ya wa inni qataltu Husain subhanallah an qatal Husain an aqala la ubai wallahi inni la adhunu amran yuhasib bidami Husain li khafil mizan indallahi yawmal qiyamah. Wa hakadha yakiful Walid hadha Mawqif Ra'ib huwa amilul madin yawma idzin. Dia tidak mau sedikit pun dihisap. Ya, dia takut akan dihisap walau hanya setetes darah Husain pada hari kiamat katanya. Ya, dan inilah pandangan dari Walid bin Utbah bin Abi Sufyan waktu itu. Ya. Dan waktu itu dia juga sebagai gubernur Madinah balqal Yazid dzalika fayadi ila qatl halaki. Ya. Di sini dia lebih mengutamakan hancurnya dunia dan hilangnya kekuasaan daripada menghadapi Allah dengan membawa setetes darah Husain. Ini bayangkan, ini Walid bin Utbah bin Abi Sufyan. Nu'man bin Bashir, ini juga kita katakan tadi bagaimana dia juga lari ya dari peristiwa itu, tidak mau ikut sedikit pun. Ya. Ketika sampai kepadanya berita ya, keluarnya Husain ke Kufah, kemudian tentang telah sampainya Muslim bin Uqail ke Kufah, ya, untuk mengambil bayat, fa'aqama yakhtubun nas. Dia malah mengadakan apel umum, mengambil orang, berpidato secara umum di tengah masyarakat Kufah itu dan memperingatkan mereka tentang bahaya khurus alal imam, tentang bahaya melawan penguasa, warhabuhum minas sa'i fil fitnah, dan memperingatkan pada mereka jangan sampai terjadi fitnah. Ya, wa dzakara bima jara 'alal 'am wa khassa min kharabi damar, dia memperingatkan bahaya dari sebuah peperangan itu akan menghabiskan berbagai perkara kemerusakan berbagai hal yang ada, ya, kehancuran akan menimbulkan kehancuran. Kemudian ya, dan dia berjanji walai yuqtatil ahadan lam yuqatilhu, dan dia berjanji saya tidak akan pernah melakukan semacam pembunuhan terhadap seorang, peperangan melawan dengan peperangan siapa yang tidak pernah, ya, kecuali apabila dia sendiri yang mulai perang. Walakin syaddada fi nihayatil khutbah, dan dia di akhir ceramahnya dari akhir pidato menekankan walakinnakum in abdaitum safhatakum li, kalian jika membuktikan keingkaran kalian kepadaku, wa nakastum bai'atakum, dan kalian mencabut bai'ah kalian, wa khalaftum imamakum, dan kalian menentang penguasa kalian, fa la ilaha ghairu, demi Allah la adribanna bi sayfi ma sabata qa'iman bi yadi, aku akan membela, aku akan menghadapi orang-orang yang melakukan penentangan terhadap penguasa walaupun dengan pedang yang dengan pedangku selama aku bisa memegang pegangan pedang itu. Kemudian mungkin Hur bin Yazid sudah jelas bagaimana dia membelot ke untuk membela Husain, ya. Kemudian banyak sekali sebetulnya mokif-mokif yang lain di sini. Ya. Bagaimana pandangan Yazid terhadap terbunuhnya Husain. Nah, ini Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini yang perlu juga kita jelaskan. Ketika Ubaidillah bin Ziyad memberitahu tentang terbunuhnya Husain kepada Yazid bin Muawiyah, ya, telah sampai hal itu, Yazid bin Muawiyah menangis dan dia berkata, "Kuntu arda min ta'atikum ay ahli Iraq." Ya. Aku berharap dari kesetiaan kalian wahai ahli Iraq biduni qatl Husain. Ya, tanpa harus, jadi aku bisa memberikan kepada kalian apapun yang kalian harapkan wahai penduduk Irak, maksudnya penduduk Kufah, tanpa harus terbunuhnya Husain. Ini pandangan Yazid tadi. Kadzalika akibatul baghi wal uqba la'anallahu ibnu Marjana. Kemudian dia melaknat pembunuh Husain, itu disebut Ibnu Marjana, ya. Waqad wajadahu ba'idar rahmi minhu. Amma wallahi law anni sahibuhu la'afautu anhu. Seandainya akulah yang berhadapan dengan Hasan, dengan Husain, aku akan memaafkannya. Ya, farahimallahu Husain, semoga Allah merahmati Husain. Dan dari riwayat lain juga mengatakan, "Law kuntu sahibuhu thumma aqdir 'ala daf'i qatl anhu." Seandainya aku yang berada di saat itu di tempat kejadian, aku akan membela Husain, illa bi ba'di umri la ahbabtu an adfa'u anhu, ataupun aku harus memberikan sebagian dari umurku aku akan berikan kepadanya. Ini menunjukkan bahwa Yazid tidak menerima sedikit pun terbunuhnya Husain dan dia kecewa. Cuman salah satu hal yang menjadi catatan bagi Yazid oleh para ulama kita adalah Yazid tidak memberikan ketegasan yang sepantasnya kepada para pembunuh Husain itu. Ini diantara hal yang disebutkan oleh para ulama kita. Kemudian Yazid menyuruh semua anak-anak Husain untuk dibawa menghadapnya. Kemudian dia beri sekitar 10.000 dirham, ya. Wa min hunaya al-mana Ziyad bin Ziyad lam yahmil al-Husain bi syaklin mu'lim. Di sini menunjukkan ketika Faja'a rada Yazid ala ibn Ziyad bi'amuru bi'irsal al-asari ilahi wa badara Zakwan bin Abu Khalid fa'atahum 10,000. Ini di sini Yazid bin Muawiyah menyuruh ibn Ziyad untuk membawa semua keluarga Husain untuk ke Syam. Ya, kemudian dari Ibnu Ziyad memberi sekitar 1,000 dirham, ya, 1,000 dirham untuk kebutuhan dalam perjalanan kepada anak-anak Husain. Dari sini kelihatan bahwa Ibnu Ziyad tidak memperlakukan hal-hal yang buruk terhadap keluarga Husain. Ya. Qad mara ma'ana kaifa anna Ziyad qad amara bi asari bi manzil ma'anzil wa ajra 'alaihim rizqu wa nafaqa wa kasahum. Kemudian juga disebutkan di dalam beberapa riwayat bahwa selama di istana Ibnu Ziyad itu disediakan ruang khusus, tempat khusus untuk keluarga Husain dan mereka diberi makan, pakaian oleh Ibnu Ziyad. Kemudian dikirim ke sampai terkala anak-anak Husain sampai kepada Yazid, ya. Ya, berkatalah Fatimah binti Husain kepada Yazid, "Ya Yazid, abanatu Rasulullah SAW sibaya qala baraha'il kiram." Ketika itu Fatimah binti Husain bertanya kepada Yazid, "Apakah kami ini dianggap tawanan perang gitu ya?" "Ya Husain, enggak. Kali ini adalah orang yang merdeka dan mulia, kharair karim. Adkhili ala banati ammiki tajidinihinna qad fa'alna ma fa'alti." Kemudian Husain berkata, "Masuklah ke dalam rumah anak-anak paman kalian, anak pamanmu sendiri itu." Maka Fatimah berkata, "Tu ilaihinna fama wajadtu fihinna Sofyania illa multazimatan tabki." Fatimah binti Husain menyebutkan ketika dia masuk ke dalam rumah Yazid, ke dalam ruangan di situ adalah anak-anak Yazid, keluarga-keluarga daripada Bani Umayyah. Fatimah binti Husain menyebutkan dia mendapatkan anak wanita-wanita dari keturunan Abi Sofyan ini, yaitu sedang menangis dan menutup muka mereka sedang menangis. Wa inna madakhala Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga Ali bin Husain. Di ada anaknya sini Fatimah bin Husain, ada Ali bin Husain. Berkata kepada Yazid, "Inna abaka qata'a rahmi wa dhalamani fa sana Allah bihi ma ra'ait." Yazid berkata kepada Ali bin Husain, "Sungguhnya ayahmu telah memutuskan hubungan buang silaturahim dengan aku ya, telah menzalimiku, maka Allah ya menjadikan peristiwa ini sebagai apa yang telah terjadi. Wa kana Ali bin Husain fi ma'rakatil Karbala lam yashtarik bi sabi marad. Sebetulnya Ali bin Husain ini ikut waktu perang Karbala itu, tapi dia sakit dan tidak ikut ya. Kemudian ya, ketika dibawa Ibnu Ziyad dan semua wanitanya, ma faradda Ali bin Husain. Dan ketika itu, ketika Yazid bin Umayyah berkata kepada Ali bin Husain ungkapan demikian, Ali bin Husain membacakan apa namanya ayat yang berbunyi, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin qabli an nabra'aha innallaha ala inna dzalika Allah yasir. Dia hanya mengatakan ini adalah musibah yang sudah ditakdirkan Allah sebelum diciptakan langit dan bumi ya. Inilah jawaban dari Ali Ibn Husain, anak dari Husain radhiyallahu anhu. Kemudian Yazid memerintahkan anaknya Khalid ya untuk menyayangi Ali Ibn Husain ya. Kemudian Khalid ini tidak tahu apa yang harus dikatakan kepada Husain, Ali bin Husain ini. Faqala Yazid kullahu wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kemudian dia disuruh membacakan ayat ini oleh Yazid kepada siapa namanya? Kepada Ali bin Husain, ya, tidaklah apa yang menimpa kalian dari musibah kecuali itu adalah akibat dari perbuatan kalian dan Allah telah maafkan dari kebanyakan dari kesalahan kalian. Kemudian ada riwayat yang menyebutkan bahwa Yazid Muawiyah memperlakukan keluarga Husain dengan tidak baik dan segala macam di sebenarnya disebutkan dari buku kitab Syiah. Maka ini ada kebohongan yang nyata karena tidak ada dalam sanad yang sahih bahwa Yazid bin Muawiyah melakukan hal-hal yang tidak baik kepada keluarga Husain radhiyallahu anhu. Taib. Kemudian setelah itu Yazid mengirim anak-anak Husain ke Madinah. Ya. Dan juga daripada budak-budak mereka Bani Hashim mewali Bani Abi Thalib wa hada an wasalan mawali Amr Yazid bin Isa al-Husain. Setelah dipanggil ya budak-budak dari Bani Hashim ataupun pembantu-pembantu mereka untuk membawa mengiringi keluarga Husain kembali ke Madinah. Kemudian Yazid Muawiyah memberikan berbagai kebutuhan dari keluarga Husain untuk kembali ke Madinah ya. Wa atahunna kullama talabna hatta lam yada lahum hajatan bil mani illa amara biha. Sehingga Yazid memberikan segala kebutuhan-kebutuhan mereka yang akan mereka butuhkan di Madinah. Kemudian Yazid menyuruh Nu'man bin Bashir ya untuk bitajhizihim mempersiapkan segala kebutuhan-kebutuhan mereka itu. Wa qabla an yughayyiru qala Yazid Ali bin Husain, setelah sebelum keluarga Ali Husain wa Ali ini keluarganya kembali ke Madinah. Tadi sudah kita siapkan, dia dipersiapkan oleh Yazid segala kebutuhan-kebutuhan mereka dengan memerintahkan Nu'man bin Bashir. Kemudian sebelum berpisah ya, Yazid berkata kepada Ali bin Husain, "Inni ahbabtu an tuqima indana fa salli rahimaka wa ta'rifa laka haqqaka fa'altu." Ya. Ini disebutkan di sini, jika engkau ingin antuki ma'indana, jika engkau ingin untuk tinggal bersama kami, ya, dan engkau menjalin hubungan silaturahimnya kita, ya, dan wata'rifulah hakaka, dan engkau mengetahui bagaimana hakku, hakmu terhadap kami, hak kamu di atas kami, gitu maksudnya, hak kamu yang harus kami penuhi, fa'altu, aku akan lakukan, kata Yazid. Walakin Ali bin Husain ikhtara rujuk ila Madinah, tapi anak dari Husain ini, Ali bin Husain memilih untuk ikut ke Madinah bersama rombongan dari anak-anak Husain yang lainnya. Kemudian wa akrama abna al-Husain wa khayyarahum bainal maqam indahu wa zawab ila Madinah fakhtara rujuk ila Madinah. Di sini dijelaskan di mana Yazid bin Muawiyah pertamanya sebetulnya menawarkan kepada keluarga-keluarga Husain yang masih hidup di bawah ke Syam itu untuk tinggal di Syam, tetapi mereka lebih memilih untuk milih ke Madinah. Baik. Kemudian ketika dia berpisah dengan anak-anak Ali, Husain bin Ali ini, kembali dia melaknat pembunuh Husain yaitu Ibnu Marjana, wa amallahu anni sahibu mas'alni khislatan, seandainya akulah yang berhadapan dengan Musa saat itu, aku tidak diminta oleh dia satu pun keinginannya kecuali aku akan beri kepadanya. Wala dafa'tu anhu hatfa anhu bikulli mastata'tu. Aku akan berusaha menjaganya dari segala keburukan yang akan menimpanya sesuai dengan kemampuanku. Walau la bihalaki ba'din waladi walakin Allah, walau sekalipun seandainya kata Yazid harus mengorbankan sebagian daripada anakku, tapi Allah telah memutuskan apa yang telah ditakdirkannya, ya. Kemudian dia berpesan kepada Ali bin Husain ini, katib ini bikuli hajatin takunulaka. Beritahu aku segala kebutuhanmu nanti, ya. Jika engkau butuh apa-apa di Madinah, beritahu aku, kata Yazid bin Muawiyah. Kata Yazid Muawiyah kepada Ali bin Husain. Kemudian Yazid menyuruh untuk menemani anak-anak Husain ini, yaitu mawali Bani Sofyan. Ini dari berbagai budak-budak yang hamba saya dari keluarga Abi Sofyan, itu disuruh menemani. Wa kana adaduhum 30 farisan. Jumlah mereka sekitar 30 pasukan berkuda yang mengawal mengantar mereka ke Madinah, ya. Kemudian setiap dia memerintahkan orang-orang yang mengawal mereka itu, ya, ayanzilu haitsu syau, ama jadi harus kalau mereka capek berhenti dimanapun mereka ingin berhenti, ya. Kapan mereka ingin untuk istirahat, ya. Kemudian juga bersama mereka ada Mahraz bin Haris Qalbi dan berapa sahabat-sahabat Nabi yang lainnya dan para tabi'in yang lainnya, ya. Kemudian ya, berkata Ibnu Katsir, ya, fi Yazid wa akrama al-baitil Husain wa radda 'alaihim jami'a ma faqada lahum wa adhafahu. Ini perkataan Imam Ibnu Katsir tentang Yazid Muawiyah ketika bagaimana dia melayani keluarga Husain yang masih hidup. Kata Ibnu Katsir adalah bahwa Yazid memuliakan keluarga Husain dan mengganti semua apa-apa yang mereka kehilangannya, ya, dan menambah gitu. Apa semua yang mereka kehilangan harta benda mereka dan diganti oleh Yazid dan bahkan ditambah. Waraddahum ila Madinah fi mahamilin, dan itu mereka dikembalikan ke Madinah dengan banyak membawa sekali kebutuhan untuk mereka, ya. Waqad naha ahluhu alal Husain, ya. Sehingga kejadian yang sebenarnya apa yang kita lihat disesuaikan dan dijelaskan para ulama kita, bahwa setelah syahidnya Husain, kemudian anak-anaknya dibawa ke Syam, kemudian anak-anaknya dikembalikan ke Madinah oleh Yazid dengan segala kebutuhan-kebutuhan mereka dan diperlakukan dengan sebaik mungkin oleh Yazid, demikian pula Ibnu Ziyad tadi. Nah, ini kita lihat bahwa sebetulnya meskipun terjadi perselisihan-perselisihan itu, tetapi mereka juga tidak menampakkan permusuhan mereka berkepanjangan. Ini, ya, kita lihat Ibnu Ziyad pun marah kepada Husain, tetapi dia tidak menyiksa, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik kepada keluarga Husain. Kemudian juga kita lihat tadi kisah antara Hur bin Ziyad ini, ya. Tadi juga sholat berjamaah segala macam. Jadi di satu sisi mereka menampakkan persaudaraan Islamnya, tapi kadang perbedaan-perbedaan kondisi yang politik yang membuat mereka terjerumus ke dalam sebuah peristiwa ini, ya, membuat mereka terjadi korban di dalam peristiwa itu. Tapi satu hikmah dalam perjalanan ini adalah, pertama adalah yang sudah kita ingatkan kembali, bahwa kadang-kadang ada orang yang berpotensi untuk mengadu domba, untuk terjadinya sebuah permusuhan, sebenarnya yang dilakukan oleh rakyat Kufa ini. Kemudian juga tadi kita sudah sebutkan faedahnya, bahwa betapa Ibnu Ziyad sudah memberikan permintaan Husain untuk menemui Yazid ke Syam, menghadap Yazid secara langsung, tapi karena ulah dari keputusan atau masukan dari salah seorang tentaranya yang memiliki pemikiran yang kurang baik ini, menyebabkan terjadilah peristiwa-peristiwa apa yang telah terjadi itu. Ya, semoga apa yang kita bahas ini dapat kita ambil ibrahnya, bahwa kita ingin menjelaskan saja bahwa apakah ada keterlibatan Yazid Bani Umayyah, apakah benar-benar direncanakan, apakah ada keinginan untuk membunuh Husain segala macam, ini yang ingin kita gambarkan biar kita dapat mengenal sejarah ini dengan tepat dan tidak menzalimi siapapun di antara orang-orang yang terlibat dalam fitnah tersebut. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, ya. Itu adalah peristiwa yang telah berlalu, mereka telah menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita mohon ampun untuk mereka. Segala kejadian-kejadian itu hanya dapat kita ambil ibrahnya. Betapa salah satu pelajaran penting juga adalah melakukan pemberontakan terhadap sebuah penguasa yang sudah tegak kekuasaan apa namanya itu kepemerintahan yang resmi itu fitnah tetap membawa fitnah yang buruk bagi umat. Ini yang selalu diingatkan oleh para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, diharamkannya memberontak, diharamkannya mengkudeta, diharamkannya melakukan upaya-upaya untuk mencebelah sebuah kekuasaan, ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini dapat kita ambil pelajarannya. Insyaallah pada pelajaran yang akan datang mungkin akan kita lanjutkan sedikit lagi perbahasan ini. Mungkin apa di mana dikuburkan kepala Hussein? Karena ini akan kita bahas insyaallah dalam sebuah pembahasan. Syekh Islam Taimiyah menulis itu Ar-Ra'sul Hussein, karena ada mengatakan bahwa Hussein dikuburkan di mana? Di Kairo, sehingga sekarang ada namanya Al-Husaini ya, di daerah Kairo dekat Al-Azhar. Atau ada pula yang mengatakan bahwa kepalanya dibawa kepada Yazid. Ada pula yang mengatakan bahwa dia dikubur di Madinah. InsyaAllah pembahasan ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana, di mana dikubur jasad Hussein dan di mana kepalanya dikuburkan. Dan bagaimana dengan penisbaan kuburan-kuburan yang dikatakan sebagai kuburan Hussein itu benar atau tidak. Wallahu'alam bisawab, karena waktu membatasi kita. Ya, selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas waktunya telah memberikan materi yang bermanfaat bagi kita semuanya. Selanjutnya kami akan membuka kesempatan bagi Anda yang bertanya langsung via telepon. Silakan di 0218236543 kirimkan pertanyaan Anda juga melalui pesan singkat di 0819896543. Silakan untuk pertanyaan pertama via telepon sebutkan nama dan dari mana Anda. Halo. Silakan. Kembali kembali di 0218236543. Halo. Sudah masuk? Halo. Terputus Ustaz. Kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Dari Abdullah di Jakarta, Ustaz, berkaitan dengan perpecahan kaum muslimin yang bisa kita pelajari dari sejarah Islam ini. Nah, kita sering sekali melihat di negara-negara muslim perebutan kekuasaan dan saling tuduh dan memfitnah ini menjadi dasar perpecahan di negara-negara kaum muslimin, baik di Timur Tengah maupun yang sekarang hampir terjadi di negara kita Indonesia di masa-masa politik ini. Nah, bagaimana sebenarnya seorang muslim menyikapi pesta politik seperti ini? Pertama, Rasulullah SAW menggambarkan memang kalau di masa Rasulullah SAW mereka diuji dengan banyak kondisi orang munafikin, pertempuran, peperangan. Kemudian juga kita diuji setelah Rasulullah SAW berbagai macam bentuk fitnah-fitnah. Maka Rasulullah SAW telah menggambarkan akan datang pemimpin-pemimpin yang begini dan begitu. Lalu Rasulullah menjelaskan bagaimana sikap seorang Muslim ketika kondisi-kondisi dengan terjadinya kezaliman segala macam. Itu sudah jelas dijelaskan para asatiz kisah dan para ulama kita menjelaskan bahwa kita mesti dari sini untuk menjauhi tempat-tempat fitnah. Salah satu sikap yang benar di sini adalah Ibnu Umar mencontohkan bagaimana sahabat yang menyelamatkan dari diri mereka dari fitnah. Ya, Ibnu Abbas segala macam mereka menjauhi menasihatkan gitu. Maka yang kita ambil di sini bukan yang kita contoh ijtihad yang keliru, tapi kita ambil bagaimana sahabat-sahabat Nabi yang melihat bagaimana ketika terjadi fitnah tersebut mereka menjauhi tempat-tempat fitnah. Tidak ikut ternimbrung, tidak ikut nimbrung dan tidak ikut mengekspos. Ya. Justru kita meredam fitnah itu bukan dengan memanas-manasi, saling tuding, saling memfitnah, saling menuduh. Ya. Justru kita harus menahan diri. Bahkan makanya dalam hadis-hadis yang lain, ya, Rasulullah SAW menyebutkan, orang-orang mencoba datang fitnah, tashtashrifuhu. Ini akan memancingnya terjadi. Maka disebutkan orang yang terjadi fitnah dan lebih baik itu adalah orang jauh dari sumber fitnah. Maka disebutkan, satakun fitnatun al-qa'imu fiha khairu minal masyi. Ya, al-qa'id fiha khairu minal qa'im, wal-qa'im khairu minal masyi, wal-masyi khairu minal jari. Orang yang duduk lebih baik daripada orang berdiri, orang berdiri lebih baik daripada orang berjalan lebih baik daripada orang beralih. Ini para ulama kita menyebutkan, semakin kita menghindari sebab-sebab tadi fitnah, jauh dari sebab-sebab tadi fitnah itu lebih aman bagi kita. Ya, karena dalam fitnah itu imma kita mendapat efek jeleknya atau kita menjatuhkan keburukan pada orang lain. Memang kita terjadi membunuh orang lain dosanya besar. Ya, kita pun terjadi fitnah membunuh, kita juga sulit untuk menghadapinya. Ya, maka oleh sebab itu, aulahnya adalah ketika zaman fitnah itu yang paling pertama harus tahan adalah lisan dan kalau sekarang lisan antara lisan dan juga tangan kita. Jangan sampai meng-share, jangan sampai menyebarkan suatu hal-hal yang tidak jelas. Ya. Ataupun hal yang jelas akan memicu sesuatu yang akan menimbulkan keresahan, itu pun kita tutup. Ya. Kita tutup sumbernya itu. Ya. Lalu kita berupaya menelisir kondisi-kondisi yang ada dengan tuntunan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlu kita memang penting untuk mengerti tentang bagaimana konsep seorang Muslim ketika menghadapi fitnah-fitnah ini, sehingga kita selamat dari efeknya ataupun korban ya dari fitnah itu, atau kita yang berbuat melakukan tindakan keburukan dan lain, atau kita menjadi korban dari hal itu. Maka jauhi sumber-sumbernya. Ya, kalau di media sosial ya jauhi grup-grup informasi-informasi yang akan mengacaukan pemikiran kita, memotivasikan untuk terjumus ke dalam mengomentari, memberi tanggapan segala macam itu, harus kita agak melindungi diri dari hal itu. Karena kita tidak tahu apa ini benar apa tidak. Ya, sekarang-sekarang semua orang sudah sangat canggih dalam berbuat kebohongan ya. Mengkopas foto-foto, mengedit segala macam itu luar biasa. Omongan kemudian fotonya asli tapi kata-katanya enggak asli. Banyak sekali sekarang nih fitnah-fitnah yang membuat kita sulit untuk menentukan sikap. Maka kita lebih banyak di sini adalah dia menahan diri dari ikut nimbrung di dalam kejadian-kejadian itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya Ustaz, kami akan berikan kesempatan untuk ada yang menghubungi kami, silakan di 0218236543. Kami persilakan untuk Anda bertanya langsung pada kesempatan pagi ini. Silakan, halo. Halo. Belum tersambung Ustaz, kami akan bacakan dari pesan singkat. Halo? Halo? Iya, dengan siapa ini, di mana? Iya Ibu, silakan pertanyaannya. Dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya ya. Ibu cukup menyimak melalui gagang telepon saja dan bertanya langsung. Silakan. Ya, cukup Ibu tanyanya. Terima kasih ya. Taib, yang pro yang loyal kepada Husain ini ada dua bentuk. Ada loyal memang keluarga-keluarganya, tadi sudah kita jelaskan di mana keluarga-keluarganya masih hidup. Ya, itu dibawa ke Yazid dan Yazid memuliakan mereka, memberikan kebutuhan-kebutuhan mereka dan mereka minta kembali ke Madinah. Dan mereka diantar ke Madinah dengan dikawal dengan sekian pasukan dari kirim oleh Yazid dengan hamba-hamba saya dan daripada budak-budak Bani Umayyah, hamba-hamba saya dari Bani Umayyah mengawal mereka, kemudian juga ditemani oleh Nu'man Nubashir dan beberapa orang lainnya. Nah, itu yang keluarganya dia. Adapun yang berloyalitas, mengaku berloyalitas kepada Husain dari kaum Kufa yang berjanji akan membaiat Husain, nyata-nyata mereka itu adalah orang-orang yang tidak berani menghadapi pasukan Ibnu Ziyad. Mereka mundur, mereka lari, mereka membiarkan Husain. Maka seandainya, para ulama juga mengatakan, seandainya benar-benar mereka merasa Kufa yang sudah begitu pembelaan mereka kepada Husain itu benar-benar datang saat Husain dikepung. Ulama menyebutkan sungguhnya orang-orang Kufa jumlah mereka lebih besar, tapi mereka itu adalah orang-orang yang sebetulnya pengkhianat. Itu yang disebutkan para ulama. Mereka makanya ketika Ibnu Abbas menasihatkan kepada Husain juga menjelaskan mereka telah mengkhianati ayahmu dan saudaramu. Ya, termasuk saat itu juga di masa Husain sendiri itu Muslim nukel. Nah, mereka ini sampai hari ini adalah orang-orang yang berlabel disebut dengan Syiah yang mereka pada dasarnya ingin merusak Islam dari dalam, ingin membenturkan sama kaum muslimin seperti apa yang mereka telah berhasil terjadinya korban di saat terbunuhnya Husain di Karbala itu. Ya, mereka menciptakan suasana gitu loh. Tapi setelah itu mereka cuci tangan gitu. Nah, ini yang perlu kita waspadai. baik di bangsa kita maupun sama kaum muslimin, kita harus waspada. Ada orang yang ingin selalu kaum muslimin antar ormas, antar paham, itu selalu terjadi keributan yang tidak produktif, yang sama sekali tidak membawa faedah bagi umat ini. Ya, itu disengaja dipancing-pancing oleh mereka melalui media mereka, melalui omong segala macam. Ataupun di negara kita. Yang setelah itu mereka nanti ketika ini sudah bertengkar, mereka hanya berpangku tangan melihat dan mereka ingin mengambil kesempatan di balik itu. Ini yang perlu kita waspadai, nih, baik secara umat Islam maupun secara kita sebagai berbangsa dan negara. Jangan terjadi kita dibenturkan antar sama umat ataupun antar sama sebangsa dan setanah air. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami undang kembali, silakan di 0218236543 untuk kalian bertanya langsung via telepon. Halo. Halo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Mohon maaf ya, kami akan berikan kesempatan Ibu untuk bertanya di via offline berkaitan dengan pembangunan masjid ya. Untuk berikutnya kami akan membacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Berikut ini. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Ana Sari dari Sukabumi mau bertanya Ustaz, apakah setelah kejadian terbunuhnya Ali dan beberapa terbunuhnya Husain dan beberapa pengikutnya, apakah dari Ahlul Bait dari Rasulullah SAW sampai sekarang masih ada yang hidup atau tidak? Sebetulnya pertanyaan sudah kita jawab pada beberapa majlis yang lalu. Keluarga Rasulullah SAW masih hidup, banyak masih hidup, masih ada sampai sekarang ini. Karena di waktu Husain berangkat itu masih ada yang tidak ikut, ya. Di antara Abdullah bin Abbas dan beberapa keluarga-keluarga yang lain. Kemudian setelah itu pun masih banyak keluarga Husain yang hidup. Ya. Dia anak Hasan dan anak Husain masih banyak yang hidup. Ya, seperti yang masih ada sampai hari ini, yang jelas-jelas itu keturunan dari Al-Bait adalah Raja Yordania, ya, yang namanya sekarang Muhammad bin Hasan. Ya. Ya, ya. Itu Raja Yordania adalah asli keturunan dari keluarga Rasulullah SAW. Termasuk juga Raja Maroko. Ya. Raja Maroko itu juga keturunan dari keturunan Rasulullah SAW. Nah, itu di antara mereka masih tetap ada, tapi keberadaan mereka itu ya di beberapa tempat yang di negeri Arab pun di tempat-tempat yang lainnya. Adapun orang mengaku sebagai Ahlul Bait, ya, Ahlul Bait kata mereka, jika mereka jujur ya tidak mengapa, tapi bukan hal yang jadikan bahwa Ahlul Bait itu mutlak selalu dibenarkan pendapatnya, ya, orang mengaku itu. Dan juga ada orang-orang yang mengaku-ngaku saja. Betulnya mereka tidak bagian dari Ahlul Bait, tapi mereka mengaku-ngaku saja. Ada juga demikian, memanfaatkan isu Ahlul Bait sebagai jalan untuk menuju kekuasaan, menunjukkan ke pengaruh, ya, mendapatkan kesenangan dunia, dan segala macamnya. Ini yang perlu kita ketahui. Tapi yang pasti, keluarga Rasulullah SAW sampai hari ini masih banyak yang hidup. Ada, masih ada maksudnya keturunan-keturunan beliau. Yang pasti yang bisa kasat mata kita lihat itu adalah, dan juga di itu yang kita sebutkan tadi, rajanya Yordania dan raja dari Maroko. Kemudian kita selama di Madinah juga ada beberapa orang syarif kuliah dan mengajar di Universitas Madinah, ya. Di Mekah juga ada beberapa orang, ya. Sebetulnya kita kenal mereka-mereka tersebut, ya. Tapi mereka benar-benar dari turunan Rasulullah SAW. Itu yang kita pastikan, yang bisa kita tunjukkan. Tapi yang lain-lain kita tidak tahu, ya. Jika mereka benar-benar Ahlul Bait, mereka benar-benar berjalan dengan atas agama ini, kita wajib menghormati mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Berikutnya pertanyaan. Saya tinggal di sekitar orang-orang penganut Syiah. Bisa dikatakan kampung Syiah. Bagaimana meyakinkan diri kalau kita ini berdiri di jalan yang benar, mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah? Silakan. Kita harus banyak belajar untuk kondisi seperti itu. Kapan perlu, kalau memang tidak ada tempat belajar, mestinya jangan hidup di komunitas-komunitas yang akan dapat mempengaruhi anak cucu kita. Yang akan mempengaruhi jika kita tidak punya ilmu, tidak punya komunitas juga untuk mementingi diri dari pengaruh mereka. Kita lihatkan bagaimana bahwa kita itu bukan orang yang anti al-bait, bahwa kita adalah orang yang cinta al-bait, bahwa kita adalah orang yang menghormati al-bait, tetapi kita bukan berarti mengkultuskan al-bait. Karena bagi mereka, orang-orang Syiah itu adalah belum dikatakan cinta al-bait kalau kita tidak mengkafirkan Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Bagi mereka, orang-orang yang mencintai Abu Bakar dan Umar dan Utsman dianggap bagi mereka ada musuh al-bait, begitu. Sementara tidak ada pertentangan antara kita mencintai para sahabat Nabi SAW dengan mencintai al-bait, ya. Karena para sahabat Nabi pun menyuruh kita mencintai al-bait dan al-bait pun mencintai para sahabat Nabi SAW. Tadi kita sudah jelaskan bagaimana al-bait sendiri di antara Ali bin Abi Thalib dan juga Husain sendiri dan Hasan juga sebelum kakaknya juga menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama para sahabat yang mulia tersebut. Ini menunjukkan bahwa mereka mengagumi para sahabat itu dan mencintai mereka. Ya, karena itulah sehingga anak mereka pun dinamakan, dipilihkan nama-nama mereka. Ini tidak mungkin seseorang menamakan anaknya orang-orang yang dia musuhi, tidak mungkin. Karena cinta kepada kepribadiannya, dia namakan anaknya dengan nama orang tersebut. Nah, ini bentuk bahwa tidak ada sebetulnya harus ada doktrin. Ya. Kalau doktrin mereka, orang Syiah itu adalah kalau cinta Ahlul Bait, mesti berlepas diri dari para sahabat Nabi. Nah, kita tidak. Kita mencintai para sahabat Nabi, mencintai para Ahlul Bait, karena para Ahlul Bait pun mencintai para sahabat Nabi, dan para sahabat Nabi pun mencintai Ahlul Bait. Sesama mereka banyak yang memiliki hubungan kekeluargaan, ya, sama mereka pun saling menghormati, ya, dan saling menghargai. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Silakan kembali untuk kali bertanya via telepon, kami tunggu di 0218236543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal. Halo. Ya. Dengan siapa, di mana ini? Ya, halo, silakan. Kami tutup terlebih dahulu untuk mempersiapkan diri, persiapan pertanyaannya. Kami tunggu kembali pertanyaan Anda di 0218236543. Sebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Halo. Halo. Halo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana? Silakan pertanyaannya, Ibu. Assalamualaikum. Orang yang berbicara demikian orang yang jahil dengan Islam. Jika dia mengatakan cadar itu adalah sunnah orang Arab atau budaya orang Arab. Karena orang Arab sebelum datang syariat Islam tidak ada yang bercadar, bahkan tidak ada yang menutup aurat. Ya, kalau dia mengatakan cadar itu adalah tidak ada ulama yang mengatakan, tidak ada ulama satu pun tidak mengatakan, ulama mengatakan paling lemah pendapat ulama adalah sunnah. Bahkan banyak ulama mengatakan wajib. Ini menunjukkan kejahilan dia terhadap ya tafsir-tafsir ulama, hadis-hadis Nabi SAW. Ini kebodohan ya dia berdebat seperti itu. Dia mengatakan bahwa tidak ada ulama yang mewajibkan, tidak ada ulama yang menyunahkan. Itu kebodohan dia. Dia buka saja kitab surah Al-Quran tentang ayat nur, tentang hijab, dan macam. Dijelaskan oleh ulama tentang hal itu. Bahwa perbedaan ulama itu adalah antara wajib dengan disunahkan. Ya, maka ulama-ulama yang mengatakan sunnah pun mereka bukan berarti dibolehkan meninggalkan. Mereka lebih utama melakukan. Kalau ada orang mengatakan cadar atau hijab itu adalah budaya Arab, itu orang yang bodoh dengan ajaran Islam sebetulnya. Dia ngerti dia. Ya, berarti dia tidak mempelajari sejarah. Bagaimana orang Arab sebelum datangnya Islam? Mereka itu adalah bahkan dalam beribadah pun mereka tidak menutup aurat. Ya, maka ketika dalam surat Al-A'raf, ketika Allah memerintahkan orang mukmin akan memakai pakaian ya khudu zinatakum inda kulli masjidin, itu dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, menjelaskan bahwa di antara perintah Allah untuk menurut orang memakai pakaian ketika pergi ke masjid itu antara karena orang Arab dulu ketika bertawaf itu mereka tidak memakai pakaian. Ya. Bagaimana bisa dikatakan? Karena cadar dan hijab itu diterapkan dalam Islam setelah datang syariat Islam. Kenapa kok dikatakan budaya Arab? Orang yang mengatakan cadar dan itulah orang yang memakai budaya Arab. Orang yang tidak menutup aurat itulah menamai Arab jahiliyah. Ya. Kalau jenggot juga demikian. Ya. Jenggot juga demikian. Ini perintah Rasulullah, orang yang bodoh mengatakan kalau jenggot itu bukan sunnah Rasulullah SAW. Jahil dia itu. Ya. Dia tidak membaca. Lihat saja kalau dia mau mengaku syafi'i-syafi'i. Lihat saja itu Riyadus Salihin. Baca hadis-hadisnya di sana banyak sekali. Ya. Cukup buka aja Riyadus Salihin. Bagi mereka-mereka yang tidak punya kitab. Cukup pinjam ya, Riyadus Salihin. Di sana banyak sekali hadis-hadisnya. Ya. Karena enggak ada ciri khusus orang Arab itu harus berjenggot. Bahkan jenggot itu adalah bukan hanya sunnah Rasulullah, sunnah para anbiya. Maka dalam kisah Nabi Musa, ketika dia menemukan kaumnya menyembah ijil, dia pegang jenggot saudaranya itu Harun. Maka Harun mengatakan, "La ta'khudz bi lihyati." Jangan engkau pegang jenggotku, kata Harun. Karena memang sunnah para anbiya itu adalah, sunnah non-anbiya itu adalah pakai jenggot. Ya. Ini orang-orang yang memang bodoh dengan Islam, kemudian dia berbicara tentang Islam itu sendiri. Dia belum membaca. Ya, makanya sebaiknya dia dulu baru sebelum bicara, jenggot itu sunnah Arab, segala macam, baca dulu. Dalam kitab fikih kah, dalam kitab surah hadis kah, penjelasan itu ada. Tapi kan orang-orang yang berbicara dengan kebohongan, dosanya timbal balik. Ya, sebelum dia sudah menghalangi orang, kemudian memfitnah orang, kemudian juga mengatakan itu tidak anjur Rasulullah SAW. Ini kebodohan yang berlipat ganda. Itu disebut dengan jahil murakkab oleh para ulama kita, itu orang yang bodoh kuadrat dalam masalah ini. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz, nampaknya cukup di pertemuan kita tadi, pertanyaan tadi yang kita menyesal. Taib, demikian dapat kita bahas dalam kesempatan ini tentang peristiwa terjadinya syahidnya Husain di Karbala. Nanti para bahasan yang akan datang kita akan mencoba berbagai perkara-perkara yang perlu diluruskan dalam masalah-masalah keyakinan, dalam masalah terbunuh Husain sebagaimana keyakinan orang Syiah dan juga peristiwa-peristiwa lainnya yang berkenaan dengan sejarah Islam. Semoga hal ini dapat menjelaskan kepada kita hakikat dan bagaimana pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana peristiwa yang dijelaskan oleh para ulama kita dalam kitab-kitab mereka tentang peristiwa ini, agar kita tidak terjebak dalam paham-paham yang menjelek-jelekkan para sahabat Nabi ataupun menimbulkan prasangka yang buruk terhadap orang-orang yang tidak bersalah, yang itu membuat kita akan hisab di akhir kelak. Demikian, terima kasih banyak atas kebersamaan antum semua di pagi hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat kita ambil faedahnya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian saya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.